seredu naungan pepohon, selembut bayu nan berhembus, sedingin embun di pagi hari ku pinta hadirmu. Secantik kedipan sang bintang, seindahnya cahaya rembulan, seayu sang putri beradu fahamilah istilah ini. Apakah tujuan majalah hiburan banyak di pasaran, berbagai kisah di sana sini, gosip para artis, cerita dan romantis di bawah kelola Anjui. Ramai artis mama liputkan, ramai muda-mudi yang turut serta. Mama paparkan penyanyi, mama paparkan pelakon, tapi kami yang mama lupa. Jui, Jui, Jui, tulis namaku di dalam ruanganmu. Jui, Jui, Jui, papan gambarku di halaman majalahmu. Jui, Jui, Jui, tulis namaku di dalam ruanganmu. Jui, Jui, Jui, papan gambarku di halaman majalahmu. Mama di UR TV, ku terbaca di Mingguan Malaysia. Poster wanna-wanna fashion menarik hati, pasti akan ku beli. Ramai artis mama liputkan, ramai muda-mudi yang turut serta. Mama paparkan penyanyi, mama paparkan pelakon, tapi kami yang mama lupa. Namaku di dalam ruanganmu. Jui, Jui, Jui, papan gambarku di halaman majalahmu. Jui, Jui, Jui, tulis namaku di dalam ruanganmu. Jui, Jui, Jui, papan gambarku di halaman majalahmu. Di UR TV, ku terbaca di Mingguan Malaysia. Poster wanna-wanna fashion menarik hati, pasti akan ku beli. Ramai artis mama liputkan, ramai muda-mudi yang turut serta. Mama paparkan penyanyi, mama paparkan pelakon, tapi kami yang mama lupa. Jui, Jui, Jui, tulis namaku di dalam ruanganmu. Jui, Jui, Jui, papar gambarku di halaman majalahmu. Jui, Jui, Jui, tulis namaku di dalam ruanganmu. Jui, Jui, Jui, papar gambarku di halaman majalahmu. Aku apakah lagi kau terus mengganggu diriku setelah cintaku engkau hancurkan. Untuk apakah lagi kau terus menyakiti hati setelah impianku engkau musnahkan. Biarkan ku sendiri, sendiri begini untuk mencari ketenangan hati. Biarkan ku sendiri, sendiri begini untuk mencari ketenangan. Apakah lagi kau ingin kembali padaku setelah kesetiaan engkau mungkin. Apakah lagi kau ingin kembali padaku setelah kesetiaan engkau mungkin. semua terhalang. Penuh gigi dan pengorbanan, dimanakah